Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalat dari kitab Matan Nabi Syuja' yang sampai kita pada bab ar-riba. Seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya riba ada dua bentuk. Pertama, riba dain, yaitu pertambahan dari hutang piutang. Karena riba dalam bahasa Arab berarti adalah ziyadah atau pertambahan. Riba yang pertama dari hutang piutang. Anda berhutang 100 ribu, kemudian dia mensyaratkan untuk dikembalikan 100 ribu, lebih 2 ribu atau 5 ribu, dan seterusnya. Bila terlambat, Anda harus nambah lagi berdasarkan keterlambatannya. Ini adalah riba ad-dain namanya, atau riba jahiliyah. Ya. Sekarang yang akan dijelaskan oleh mu'allif di sini adalah riba al-bay'. Karena babnya adalah bab al-buyu', jual beli. Kitab al-buyu', kitab jual beli. Setelah beliau menjelaskan rukun dan syarat jual beli, maka beliau menjelaskan riba dalam bentuk jual beli. Riba al-bay' ini atau riba jual beli ini dikenal dengan riba dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau riba dain, riba utang piutang, itu riba dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Maka riba tentang al-bay ini dalam sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli 6 komoditi yang sama dengan cara tidak tunai dan tidak sama. Tidak tunai dan tidak sama takaran atau ukurannya. Mari kita baca di sini perkataan mu'allif Abu Syuja. Fadhol ya akhi. Warriba fid dahabi wal fiddati wal... Ulangi. Warriba fid dahabi wal fiddati. Fid dahabi. Fid dahabi wal fiddati wal mat'umat. Terus. Wala yajuzu bay'ud dahabi bid dahab. Ya. Walal fiddati kadalika illa mutamithilan. Mutamathilan naqdan. Iya. Fadl artinya hari, coba. Nah, ya. Ini artinya Ustaz. Artinya mudah insyaallah. Dan riba ya. Dia adalah emas dan perak dan apa Ustaz? Makanan. Makanan. Ya. Dan tidak dibolehkan untuk berjual beli emas selain dengan emas gitu Ustaz. Emas dengan emas. Emas dengan emas. Ya, karena emas dengan emas. Dan perak seperti itu Ustaz. Ya. Kecuali mutamatsilan naqdan itu. Mutamatsilan sama. Sama. Naqdan tunai. Tunai. Oh. Ya, kita ulangi. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun. Ya. Ini satu fasal. Satu fasal. Warriba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Tentang menjelaskan riba pada komoditi emas, perak, dan makanan. Dan mat'umat artinya adalah makanan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjelaskan adz-dzahab bidz-dzahab wal fidda bil fidda, wal burru bil burr wal sya'ir bil sya'ir, kemudian wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milh. Rasulullah, bila Anda menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum ada dua jenis, kemudian kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kata Rasulullah SAW, harus sama. Takarannya sama. Takarannya sama dan harus tunai. Bila tidak terjadi tunai, atau tidak sama takaran menukar ini, barang sejenis ini, maka di sini terjadi riba. Terjadi riba. Umpamanya, saya menukar emas dengan Anda. Ya. Kenapa kita tukar menukar emas? Mungkin beda bentuknya. Tersebut. Beda bentuk, ya. beda bentuk ya, atau beda apanya karatnya. Karatnya. Saya punya karat 22 atau 23, saya ingin ganti dengan yang karat 19 ya. Kalau dengan demikian berarti yang karat 19 nya harus berat kan. Baik. Ketika itu terjadi riba atau tidak, ini namanya hari riba. Iya, ini riba. Riba. Lalu Anda katakan, kalau gitu nggak adil Ustadz, saya karatnya banyak, yeah. Ini kecil kok harus sama, mm-hmm. Begitu kan? Iya. Yeah. Memang begitu. Kalau Anda tukar dengan berlebih, riba dia. Yeah. Berarti syariat ini apa-apa nih, kenapa yang secara logika pas untuk ditukar, lalu harus malah berlebih, harus sama. Hikmahnya, wallah ta'ala alam, banyak ulama menjelaskan hikmahnya ketika Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Agar ini, cara solusinya, saya tukar emas yang 23 karat saya dengan mata uang. Dengan mata uang, rupiah saya beli itu. Atau saya dekat dengan benda lain. Seperti dengan beras atau benda lain, kemudian saya beli itu. Walaupun hasilnya nanti sama, ya, tapi hikmahnya banyak. Diputar dulu oleh Rasulullah SAW, hikmahnya banyak. Sama juga seperti Anda, ya, bagian lampu merah kan terkadang ditutup. Ya. Untuk apa tujuannya lampu merah ditutup? Agar nggak terjadi kecelakaan, saat kecelakaan, macet gitu, macet, ya. Lampu merah ditutup, lampu merah dimatiin kemudian di, ya macet gitu ya. Ya. Kan kita mengatakan ini orang bodoh atau apa, ini adalah lampu merah ditutup malah, lalu apa dibikin? Hikmahnya ada mereka buat. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah ketika mengharamkan sesuatu pasti ada hikmahnya, lebih besar daripada itu, seperti yang kita katakan tadi. Kai la yakuna dula tamrin al aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak beredar di tangan yang kaya saja. Ya. Ya. Kembali saya baca, Ustaz. Saya kira cukup sampai sini dulu syarah kitabnya. Ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dari pemirsa. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Dan ikhwatal Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama, alamat, dan kami harapkan pertanyaan bersesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan, kami tunggu di 0218236543. Telepon pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan Ibu Wati pertanyaannya. Ustaz. Oh ya. Kan keluarga saya ada yang sedang sakit. Iya. Sedang apa, Ibu? Sakit. Ya? Sedang sakit. Iya. Iya, dirawat, Ustaz. Allah yashfi. Iya. Terus begini, Ustaz. Dia keadaannya memang enggak mampu. Terus saya buatkan BPJS, Ustaz. Tapi dibuatkan BPJS itu tidak boleh yang sakit saja. Keluarganya juga satu keluarga harus ikut. Karena ini anak sudah tidak ada bapaknya, sudah meninggal. Terus yang harus diikutkan ibunya dengan kakaknya satu. Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Boleh nggak di dalam ini Ustaz, dalam syariat? Yeah. Karena dia memang nggak mampu Ustaz. Ya, Ibu. Cukup, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khair. Bu yang bertanya tadi dari Bekasi, Ibu Wati, ya. Iya. Menanyakan bahwasanya ada salah seorang keluarga yang sakit dan tidak mampu. Dan Bu Wati pun mungkin untuk membiayai penyakit saudara tadi mungkin juga tidak mampu juga. Dia membuat satu cara dengan mengikutkan BPJS. Yeah. Yang sakit diikutkan, tetapi BPJS punya persyaratan. Harus yang sakit dan beberapa anggota keluarga yang lain. Yeah. Ya. Dengan demikian, sehingga dia dapat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, apakah ini boleh atau tidak? Kita lihat pada awalnya, bentuk dasar dari BPJS adalah Anda membayar premi, premi, uang sejumlah, membayar uang sejumlah uang, nanti mendapatkan sejumlah uang lagi untuk pengobatan Anda, gitu kan ya? Iya. Jumlahnya sama kah atau berlebih? Tidak sama, Ustaz. Berlebihkah atau sama? Berlebih. Berlebih. Anda bayar paling umpamanya sekitar 1 juta. 1 juta. Tapi mendapat perawatan apa saja, misalnya 10 juta. Berarti tukar uang 1 juta dengan 10 juta. Juta. Ah. Ini uang disamakan dengan emas dan perak. Persyaratan menukar emas dengan emas, perak dengan perak haruslah sama. Sama dan haruslah tunai. Tunai. Ini tidak. Tidak. Tidak sama dan tidak tunai. Maka termasuk riba atau tidak? Termasuk, Ustaz. Termasuk riba. Ya. BJS jelas termasuk riba. Dan ini untuk asuransi fatwa dari Majma Al-Fiqh Al-Islami, Lembaga Fikih Islam Internasional di Jeddah mengharamkannya, termasuk riba. Tetapi apakah riba ini mutlak diharamkan? Ya. Di sini ada pengecualian. Untuk fakir miskin riba dibolehkan untuk membantu kebutuhannya. Seperti dalam jual beli al-araya. Masih ingat hari jual beli araya? Sepertinya saya sudah lupa. Lupa. Masya Allah ya akhi. Bi'ul araya. Jual beli araya menjual kurma yang di pohon dengan kurma yang di bawah, yang persediaan Anda. Dengan cara takhris. Dengan cara diperkirakan, taksir. Saya bawa kurma saya dengan di pohon satu. Saya pengen kurma yang segar. Di pohon, masih di pohon. Segar. Kurma ini saya udah lama, tahun kemarin kan hasil panennya. Saya ingin mendapatkan kurma. Tukar. Mungkin gak sama timbangan ya, ini dengan di atas. Susah sekali. Saya tidak mungkin, bukan susah sekali. Kalau tidak mungkin, ya, berarti ini tidak sama nih beratnya kan? Ya. Tetapi ini dibolehkan. Tapi pengecualian untuk fakir miskin. Oleh karena itu, karena dia tidak punya pohon kurma. Oleh karena itu, para ulama sepakat membolehkan riba untuk fakir miskin. Pengecualian yang berdasarkan hadis Rasulullah yang membolehkan jual beli araya ini. Dengan demikian, dalam kasus ini ditanyakan Ibu Wati tadi dari Bekasi, wallah ta'ala alam. Kalau memang dia tidak mampu, dan pun kita tidak mampu membiayai pengobatannya dia. Maksudnya tidak mampu, kalaulah kita yang sakit mungkin mampu, tapi membiayai dia kan kita butuh keluarga, butuh kebutuhan juga. Ya. Maka dengan demikian, insya Allah ta'ala, riba tadi, walaupun itu riba dalam bentuk BPJS tadi, boleh untuk fakir miskin. Wabillahi taufiq. Dan jangan saya berharap jangan fakir miskin cari-cari riba. Ini saya terkadang. Mana harta riba saya fakir miskin? Ya, akhi. Iya, saya tahu. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk Ibu Wati di Bekasi dan untuk kita semuanya. Silakan di belakang Ibu Wati di Bekasi bagi Anda yang bertanya langsung 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Firliana di Situbondo. Firliana di Situbondo, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih banjir Situbondo, Ibu? Ya? Masih banjir Situbondo? Alhamdulillah enggak lagi. Alhamdulillah, Ibu. Silakan tanyanya, Ibu. Mohon doanya Ustaz. Taufik, Ibu. Iya. Ini bertanya tentang surat apa itu saya lupa ya. Bunyinya seperti ini. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah, Ibu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Iya. Terus? Itu sudah menjadi peringatan. Apa yang sudah menjadi apa yang sudah diperoleh itu kan sudah menjadi miliknya. Ini maksudnya apa, Ibu? Apa yang sudah menjadi? Gini. Apa yang diperoleh itu sudah menjadi miliknya seperti ini Ustaz. Ini bagaimana ya maksud ayat ini Ustaz? Pertanyaannya apa Ibu? Ya? Ibu tenang dulu. Maksudnya seperti ini, yang diperoleh itu sudah menjadi miliknya kan seperti itu Ustaz. Maksudnya itu arti dari ayat yang mana Ibu? Ya, maksudnya ayat ini yang bagaimana ya Ustaz, ayat ini. Ayat yang mana itu, Ibu? yang Allah menghalalkan jual dan haram riba. Iya. Tidak ada di situ apa yang kamu perlu milik kamu. Iya. Pertanyaan ini secara umum atau penafsiran dari ayat itu? Ibu Firliana. Iya. Di depan ibu ada mushaf. Ada Al-Qur'an? Enggak ada. Sebaiknya lihat dulu Al-Qur'an, lihat terjemahannya, nanti mana yang Bu enggak pahami baru itu tadi tanyakan. Ayatnya seperti ini, Ustaz. Ya. Apa yang sudah diperoleh itu sudah menjadi miliknya. Ini bagaimana maksudnya itu, Ustaz? Saya enggak tahu ayatnya mana itu, Ibu. Apa yang sudah diperoleh? Mohon maaf, Ibu Feriana. Jadi miliknya. Sudah menjadi miliknya. Itu terjemahannya begitu, Ibu? Iya. Enggak tahu saya, Bu. Ayat di ayat riba tadi? Iya, di ayat riba tadi itu urutannya di ayat riba tadi. Mohon maaf, Bu Liana, saya enggak tahu. Iya. Baik, Ibu Feliana, mohon maaf. Kalau, kalau lebih baik lagi, entar Ibu Feliana lihat terjemahannya, baca ayatnya, kemudian baca terjemahannya, nanti baru ditanyakan. Baik, Ustaz. Ya, Ibu ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Bara Ibu Ferliana yang bertanya, mohon maaf kita tutup dulu. Nanti Ibu siapkan dulu pertanyaannya dengan jelas sehingga kita bisa pahami dan Ustaz berikan nasihat dan jawaban. Berikutnya kami berikan kesempatan selanjutnya di belakang Ibu Ferliana. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Ini kami di Sumatera, Pak. Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Sugiman. Silakan Pak Sugiman, dikecilkan terlebih dahulu. Sumateranya mana Pak Giman? Sumateranya di mana? Ini kan pertanyaan untuk tentang penyakit Pak ya. Silakan, kenapa? Ini kami dari sejak usia 15 tahun sampai sekarang ini usia 50 lebih. Yang saya derita ini terasa di ulu hati gitu Pak. Masya Allah, afwan Pak. Bapak mohon maaf. Sugiman, ini muamalat Pak Sugiman tentang bisnis. Bukan herbal. Bukan tentang herbal. Iya, Abu Muhammad. Abu Muhammad. Insya Allah lain waktu Pak Sugiman ya. Iya, Pak Sugiman mohon maaf. Bisa Pak Sugiman coba kembali di program acara yang lain kita. Dan berikutnya silakan. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Mohon pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Rafif di Jakarta. Silakan Ibu pertanyaannya. Mau menanyakan ini Pak Ustadz, yang kurang lebih 3 minggu yang lalu kan waktu siaran live itu Pak Ustadz pertanyaan terakhir itu mengenai asuransi. Boleh saya sebut ya Pak Ustadz ya? Yang ulangi melalui apa Bu? Mohon maaf. Yang asuransi. Asuransi. Waktu kira-kira 3 minggu yang lalu kan Pak Ustadz ada ada yang penelpon terakhir yang menyebutkan dia mengikuti asuransi, maaf ya disebutkan Pak Ustadz Prudensial. Menurut Pak Ustadz kan haram ya Pak Ustadz, maaf kalau saya salah mendengar. Itu saya mengikuti asuransi Prudensial itu dua macam, yang konvensional dan syariah. Nah, apakah yang syariahnya juga dari Prudensial itu termasuk yang diharamkan juga Pak Ustadz? Karena kalau memang itu haram, ya saya mau tutup dua-duanya. Karena yang konvensional itu sudah 5 tahun. Kalau yang syariah itu baru kurang lebih 1 tahun ini Pak Ustadz. Nah, tapi menurut manajernya itu, agennya itu, bahwa kalau yang syariah mereka sudah punya badan tersendiri yang mengawasi pergerakan uang asuransi tersebut, dan mereka masukkan ke perusahaan-perusahaan yang syariah semua, di luar goror, di luar riba dan segala macamnya Pak Ustadz. Mohon nasihat dan pencerahan dari Pak Ustadz bagaimana untuk seterusnya asuransi saya ini Pak Ustadz, yang konvensional dan syariah itu Pak Ustadz. Atas nasihat Pak Ustadz saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khair Murafi di Jakarta, yang menanyakan hukum asuransi Prudensial Syariah, apakah sudah sesuai syariah ataukah belum. Wallahu ta'ala alam. Murafi, Umi bisa lihat di buku saya di terbitan yang terakhir, buku Harta Haram Kontemporer tentang asuransi syariah. Itu rinci saya bahas tentang bagaimana tidak syariahnya bagaimana tidak syariahnya asuransi syariah yang ada di Indonesia secara umum. Ya. Setelah itu silakan Umar Rafi mengambil kebijakan. Ya. Ada beberapa penyebab saya menjelaskan bahwa umum bahwa asuransi syariah di Indonesia belum memenuhi standar syariah menurut saya dan menurut banyak para ulama, ya. Maka wallahu taala alam, lebih rincinya Umar Rafi baca di buku itu. Baik. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan silakan ya Ukhuwatul Islam, satu lagi kami berikan kesempatan telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Dari Ibu Pipit di Sintang. Silakan Ibu pertanyaannya. Di mana Ibu? Sintang. Saya kan ditawarin sama kawan tentang umroh. Caranya berumroh dengan melalui kayak sekarang banyak yang travel yang menggunakan hak usaha. Hak apa? Usaha. Hak usaha. Maksudnya apa hak usaha Ibu? Misalnya saya menyicil gitu, menyicil berapa, langsung saya mendapat hak usaha, asuransi, langsung saya mencari orang, langsung saya dapat keuntungan dari sekian-sekian itu. Bentar, nah, itu Ibu ingin umroh? Iya. Terus bayar berapa dulu pertama? Saya uang mukanya 1.500. 1.500 ini untuk umroh? Iya. Terus dapat balasan imbalan apa dari pihak travel? Dari pihak itu, saya mendapat hak usaha untuk menjalankan travel itu dan asuransi gitu misalnya. Kapan Ibu berangkat umrohnya? Ini kan ketika, jadi travel ini tidak ditentukan. Jadi kalau sudah niat, kita boleh ikut. Kita mau apa? Kalau kita belum daftar, langsung ikut nggak bisa? Langsung umroh nggak bisa? Iya, nggak bisa. Cuma kapan? Iya, kapan nabung, Ibu boleh umrohnya? Katanya nabung. Oh, nabung dulu. Nabung. Jadi 1 juta tadi buat nabung aja? Buat nabung. Nggak bakal hilang itu uang? Terus? Nah, langsung cerita. Travel ini saya mendapatkan hak usaha untuk mencari orang. Merekrut gitu, Bu? Nah, ya kayak macam LMM gitu loh, Pak. Oh, iya. Taip, Bu. Apa nama travelnya, Ibu? Hukumnya gimana ya, Pak, ya? Nama travelnya apa? Aduh, saya kalau ngomongin travelnya, saya takut ini, Pak. Dia takut. Armina Reka, Ibu? Bukan Armina Reka, Pak. Satu lagi apa, ya? Alah kulihat. Taip, Bu. Ditunggu jawabannya, Ibu. Gimana hukumnya, ya, Pak? Nah. Ya, Bu, gitu. Saya ikut, saya ngelihat ininya, apa, ikut penjelasannya, cuma kok saya kayak ragu gitu loh, Pak. Kok kayak begini ya? Saya tahu kok umroh itu seharusnya dengan uang yang uang kita sendiri pribadi dari hasil kita kerja sendiri, bukan hasil dari ya dapat keuntungan-keuntungan dari mencari orang itu. Betul enggak sih, Pak? Ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dan nasihatnya. Silakan, Ustaz. Jazakallahu khair, Ibu Pipit di Singkawang. Ya, Ustaz. Ya. Kalau enggak salah di terbitan terbaru buku Harta Haram juga saya jelaskan tentang hal ini, Ustaz. Hal ini. Umroh MLM. Ya. Sampai sekarang yang saya pahami dan yang saya kaji tentang umroh MLM, hukumnya tidak boleh. Sama seperti MLM produknya yang lain. Masalah mengandung unsur gharar, mengandung unsur riba, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari hal-hal yang diharamkan ini. Amin. Ibsan barakallahu fikum. Dan kita akan beralih ke pesan singkat. Ini pertanyaan dari Abdullah di Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memisahkan harta yang telah bercampur, yakni harta yang halal dan yang haram dan yang subhat yang telah berkembang di usaha yang saya lakukan Ustaz? Karena saya ingin memulai berusaha dari modal yang halal kembali Ustaz. Saddidu wa qaribu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusahalah mencari kebenarannya dan prediksi yang terdekat, perkiraan yang terdekat. Perkirakan berapa didapatkan dengan cara yang haram, itu dikeluarkan semuanya, berikan kepada fakir miskin. Yang syubhat juga dikeluarkan, tinggal yang halal, mulai usaha dengan modal yang halal. Billahi taufik. Barakallahu fikum. Pertanyaan kembali dari Abu Hisham di Madiun, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Ustaz, bagaimana hukumnya bila saya meminjamkan uang tapi dengan kurs dinar, Ustaz. Nah, misalnya yang dipinjamkan rupiah atau dinar? Nah, ini kurs ini saya enggak tahu, Ustaz, enggak bisa sampaikan di situ. Baik, Ustaz. Misal saya meminjamkan uang rupiah berarti kan setara 30 keping dinar. Berarti rupiah setara berarti diserahkan rupiah. Baik. Tapi dalam, lalu dikonversikan dengan dinar. Naam. Baik, terus. Dalam akad perjanjian peminjaman mencicil per bulan 3/4 keping dinar. Ya. Yang dibayarkan kepada saya berupa uang dinar. Seharga uang dinar. Seharga rupiah saat, berarti seharga uang dinar. Iya, saat pembayaran dikalikan 3/4. Berarti bisa naik, bisa turun. Nah. Hah? Ada riba kah bila harga dinar naik turun? Dia bertanya seperti itu, Ustaz. Iya, ada riba. Baik. Dan walaupun tidak ada naik turun juga riba. Tetap bisa riba ya. Iya, sama. Karena ini menukar tidak tunai. Menukar rupiah dengan emas dengan cara tidak tunai. Hanya dikonversikan saja dan ini riba. Wabillahi taufiq. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir, Ustaz, kami bacakan dari Abu Gaitsan di Abu apa? Abu Gaitsan, Ustaz. Baik. Di Jakarta, Gaitsan. Assalamualaikum, Ustaz. Ana tukar emas dengan nilai gram dan karat yang sama. Ana tukar karena untuk ganti model. Tapi ada biaya tambahan dari penukaran tersebut sebesar 40.000. Apakah itu riba? Biaya tambahan ini untuk apa? Nah, mungkin karena kalau di toko mungkin ya, Ustaz. Enggak, maksud saya biaya tambahan ini apakah biaya upah pembentukan? Nah, biaya tambahan dari penukaran tersebut enggak dijelaskan mengenai Allah. Kalau memang biaya tambahan itu tidak ada imbalan jasanya, tidak boleh. Nah, ini dinamakan dengan mudu ajwa. Tukar dirham dengan dirham ditambah dengan satu mud kurma ajwa. Ada tambahan lain. Tapi kalaulah tambahan ini adalah imbalan dari biaya jasa bentukan, saya beli emas seperti ini, tapi saya nggak suka modelnya. Yeah. Tolong nanti dirubah menjadi model seperti ini. Ada biaya upah, insya Allah tidak ada masalah. Jika kasusnya seperti itu, ya, bisa, boleh insya Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Ustaz memberikan ikhtitam. Allah yang berikan. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira karena satu dan lain hal cukup untuk pertemuan pagi ini sampai di sini dan semoga bermanfaat yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.